نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتاب الشكر قبل الله سبحانه وتعالى atas karunia dan nikmatnya serta kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita semua berada di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebersamaan kita di sini sebagai kebersamaan yang dirahmati, yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berpisahnya kita setelahnya di majelis ini adalah suatu hal yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala ujian dan cobaan dan dari segala hal yang tidak menyenangkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi untuk kita semua segala makna dan waktu di dalam kehidupan ini dan menjadikannya sebagai hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadul karim. Alaihi wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Majelis ilmu yang seperti ini adalah salah satu dari makna di dalam kehidupan, hal yang berharga untuk kehidupan seorang muslim dan muslimah. Dan darinya lah dipelajari hakikat dari kehidupan itu apa, dan bisa dirasakan suatu kehidupan yang hakiki itu kayak bagaimana. Kenikmatan dan kebahagiaan yang sebenarnya itu hakikatnya kemana? Nah, ini mana-mana yang kadang luput pada sebagian umat Islam disebabkan karena mungkin dia tidak pernah merasakan dari nikmat tersebut, atau mungkin dia terpisah dari sebab-sebab yang mengantar kepada nikmat kehidupan yang hakiki, dan mungkin dia tidak mengetahui jalan-jalan yang mengantarnya kepada kehidupan yang hakiki tersebut. Iya. Maka kehidupan yang sebenarnya itu kadang dirasakan oleh seorang hamba di dalam majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada kerugian di dalamnya. Jangankan orang yang hadir untuk mendatangi majelis ilmu dan dengan maksud zikir, Orang yang sekedar hadir saja, ikut duduk di situ, itu juga tetap mendapatkan kebaikan. Nah, itu ada seorang sahabat yang pernah berkata, ya Rasulullah, di majelis itu ada si fulan ini dia hadir bukan untuk majelis ilmu, karena dia ada kawan di situ. Makanya karena dia ada kawan di situ, dia ikut duduk di situ. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka ini adalah satu kaum yang kawan-kawan duduknya tidak pernah merugi. Jadi kawan duduknya saja tidak merugi, apalagi dia, karena dia berada di dalam majelis ilmu. Karena itu dikatakan kepada sebagian as-salaf rahimahumullah ta'ala, sebagian as-salaf mengungkapkan pernyataan kebahagiaan yang dia rasakan dan bagaimana nikmat kehidupan yang sebenarnya yang telah dia peroleh. Beliau berkata, "Lo ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la ja'aluna 'alaihi bisyu." Andai kata raja-raja dan anak-anak raja mengenal kenikmatan yang kita berada di dalamnya, maka mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka karena hasad terhadap nikmat yang kita dapatkan. Itulah nikmat pada ilmu, pada keimanan, pada hakikat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ini perlu untuk kita kenal. Dan untuk mengenal kehidupan yang sebenarnya, ada beberapa perkara yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita wajib mengenal untuk apa kita diciptakan di atas muka bumi, supaya kita hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Iya. Dan yang kedua yang harus kita ketahui, sebenarnya dunia ini apa hakikatnya. Dan yang ketiga, dari hal yang hendaknya kita perhatikan, bagaimana atau apa sebab-sebab seorang itu memperoleh kehidupan yang hakiki. Ini tiga hal kalau kita tanyakan pada diri kita, dan kita menjawabnya dengan pertanyaan, dengan jawaban yang benar, maka insyaallah ta'ala setiap muslim dan muslimah akan mengenal apa arti sebuah kehidupan dan bagaimana cara dia menjadikan kehidupannya berarti dan bermakna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan yang pertama, untuk apa kita diciptakan, Allah terangkan di dalam Al-Quran. Iya. Kita semua mengenal ayatnya, surah Dzariyat ayat 56. Allah firman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, ini hakikat kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibadah ini sudah kita telantarkan, ibadah ini kita tidak mengerti tentang hakikatnya, liku-likunya, dan bagaimana beribadah kepada Allah, maka itu kehidupan tidak ada artinya, kehidupan yang tidak bermakna, kehidupan yang tidak bermakna. Walaupun dia berjalan di atas muka bumi, mungkin itu adalah mayat yang berjalan. Iya. Itu di dalam bahasa Al-Quran seperti itu. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala bahasakan ada dua golongan manusia. ada mayat yang berjalan dan ada orang yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Diterangkan di surah Al-An'am, Allah firman, "Awaman kana maytan fahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mataluhu fid dhulumati laysa bikharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mayat lalu kami hidupkan dia? Apa artinya mayat dihidupkan? Mayat apa ini? Orang yang mati benaran atau mati dari sisi maknawi? Hah? Kalau mati benaran tidak mungkin ya. Orang itu kalau sudah mati benaran, sudah dikubur, sudah keluar ruhnya dari jasadnya, itu tidak mungkin hidup lagi. Dan tidak ada yang bisa menghidupkannya. Iya. Annahum ilaihim la yarji'un. Itu ketegasan dalam Al-Quran bahwa mereka tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Jelas ya? Jadi kalau dia sudah mati benaran, tidak mungkin dia hidup lagi. Karena itu dalam istilah Indonesia ada namanya mati suri. Katanya sudah mati terus dia hidup lagi. Itu dongengnya orang Indonesia saja. Ya. Ada di cerita-ceritanya. Dirusak otak-otak itu melalui film-film. Orang yang sudah mati terus gentayangan pergi balas dendam. Hah? Dan sebagainya. Itu hanya ada di dongengnya orang Indonesia. Dan itu merusak akidah. Jelas ya? Kalau mati suri bermakna dia mati seakan-akan mati, tidak ada lagi geraknya, denyut nadinya sudah tidak terasa, jantungnya sudah tidak ada gerakan. Setelah itu dia bernapas lagi, itu memang ada di kedokteran. Orang yang seakan-akan dia semua badannya bergerak, tidak bergerak, tapi hakikatnya dia masih hidup. Hakikatnya masih hidup. Nah ini orang yang rohnya belum keluar namanya. Jelas ya? Tapi kalau roh sudah keluar, itu tidak mungkin balik lagi. Tidak mungkin kembali lagi. Iya. Jadi ini orang dikatakan dalam ayat, awaman kana maytan. Apakah orang yang tadinya dia mayat? Kami hidupkan dia. Nah, ini dia tadinya mati. Dia tidak kenal kehidupan yang sebenarnya. Apakah dia kafir? Atau dia muslim? Ya. Tetapi tidak mengenal dari petunjuk dan hidayah. Fahyainahu, maka kami hidupkan dia. Waja'alna lahu nuran, dan kami jadikan untuknya cahaya. Dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya itu. Apakah orang yang seperti ini hidup dengan kehidupan yang sebenarnya sama dengan orang yang tetap mayat di dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Jadi buat dua perumpamaan, ada orang yang mati tadinya tapi sudah hidup. Hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Dan yang kedua, ada orang yang mati dalam kegelapan tidak mau keluar darinya. Nah, ini dalam kehidupan manusia hanya ada dua ini saja. Ada mayat berjalan dan ada orang yang hidup sebenarnya dengan kehidupan yang sebenarnya. Pilih yang mana? Dan seorang tidak bisa mengetahui hakikat dari kehidupannya kalau dia tidak mengerti untuk apa dia dicipta di atas muka bumi ini. Maka dia harus tahu bahwa ini penciptaannya ada hikmahnya. Ada tujuan dia diciptakan. Bukan hal yang sia-sia. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Ayahsabul insanu ayyutraka sudan? Apakah manusia mengira bahwa dia akan ditinggalkan begitu saja? Tidak diperintah, tidak dilarang. Harus diketahui bahwa kehidupan ini ada tujuan kita dicipta. Itulah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini pokoknya dalam mentauhidkan Allah. Bagaimana kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ibadah terkandung pintu-pintu ketaatan yang lainnya. Tergantung pintu-pintu ketaatan yang lainnya dibukakan untuk kita, berbagai jenis ketaatan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ketaatan-ketaatan ini sudah diberi rambu-rambu, diberi dari aturan-aturan yang dia luas sekali, tapi ada aturan-aturan. Nah, itulah ibadah namanya. Ibadah. Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal amali adh-dhahir wal batin. Ibadah itu adalah penamaan universal yang mengumpulkan segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir, yang kelihatan, maupun yang batin, maupun yang tidak kelihatan. Jadi ibadah itu luas cakupannya. Ada ibadah terkait dengan hati, ada ibadah terkait dengan lisan, ada ibadah terkait dengan anggota badan, dan ada ibadah yang terkait dengan semuanya. Terkait dengan semuanya. Dan ini pintu-pintu ibadah banyak sekali dibukakan untuk kita. Jelas ya? Jadi kalau kita paham bahwa hidup ini untuk beribadah, maka akan lahir dari situ dia akan mencari apa sebab atau bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Ini saya akan bahas nanti di pembahasan yang ketiga. Apa hal-hal yang menyebabkan kita hidup dengan kehidupan yang sebenarnya? Iya. Cuma sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan tentang masalah yang kedua. Masalah yang kedua tadi apa? Saya sebutkan. Hah? Bagaimana kita mengenal hakikat dari dunia ini? Ini dunia yang kita hidup di dalamnya. Dunia yang kita hidup padanya. Ya. Sebenarnya apa hakikat dari kehidupan dunia ini? Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hakikat dari kehidupan dunia dan perumpamaan dari kehidupan dunia ini. Hanya saja di sini saya ingin membacakan sebuah ayat. Ya. Dan saya bacakan dari tafsir sebagian para as-salaf rahimahumullah ta'ala di dalam menjelaskan mana ayat ini. Ayatnya semua kita kenal. Harusnya Jumat tadi dan malam Jumat kemarin kita baca ayat ini. Dia berada di surah apa? Hah? Di surah Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang saya maksud adalah firman Allah, وَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاكُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرِّيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Buatlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia ini. كَمَا إِنْ seperti air kami turunkan dari langit. Iya. Fakhtalata bihi nabatul ardh. Maka air ini bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Diperhatikan air ini, begitu turun bercampur dengan tumbuhan di bumi. Keluar darinya berbagai tanaman, pepohonan, dedaunan. Iya. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Fa'asbaha hashiman. Lalu setelah itu menjadi dedaunan yang kering. Tadruhu riyah. Yang dihempaskan oleh angin-angin. Dibuat hancur oleh angin-angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Ini ayat ada yang semana dengannya ya. Ada ayat di surah Yunus, kemana dengannya? Bahasa ayat di surah Al-Hadid, ya. Dan di beberapa tempat di surah Ghafir. Cuma di sini saya ingin berikan penekanan di makna perumpamaan yang diberikan. وَضَرِبَ لَهُمْ مَثَلًا, buat perumpamaan untuk mereka, wahai Nabi Muhammad. مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ini kalau dibuat perumpamaan itu artinya apa? Kita diperintah untuk memahaminya. Ya. Dan kita diperintah untuk mengilmuinya. Itu artinya kalau dibuat perumpamaan dalam Al-Quran. Ya. Ini salah satu kaidah ya di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, lalu di dalamnya dibuat perumpamaan, maka perumpamaan itu artinya kita diperintah untuk berakal dengannya, memahaminya, dan kita diperintah untuk mengilmuinya. Ya, kalau ada yang perumpamaan berlalu bersama dia, dibuat dalam Al-Quran, lalu dia tidak memahaminya, tidak berusaha untuk mengilmuinya, maka ini ada kekurangan. Itu kaidah Allah sebutkan di tempat lain, di surah Al-Ankabut. Allah firman, wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia, tapi tidak ada yang berakal dengannya, tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu, orang yang alim. Itu sebagian ulama, kalau ada yang dia baca perumpamaan dalam Al-Quran, dia tidak pahami, maka dia menangis. Ya. Dia menangis. Dia berkata, saya ini bukan dari alim. Saya tidak paham makna ayat itu. Jelas ya? Kenapa dia menangis? Ini mendalam ya. Sebab beda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Iya. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuuna? Bukankah tidak sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Dibedakan. Jadi kalau dia tidak paham mana perumpamaan, dia tidak masuk ke dalam ayat tadi. Sebab di ayat dikatakan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Orang yang hidup dengan kehidupan seperti ini bentuknya. Dia kalau luput sesuatu sedih, kurang sesuatu, itu berpengaruh pada dirinya. Kelihatan penyesalannya. Iya. Beda dengan kita, subhanallah. Beda dengan kita, berlalu dari berbagai kebaikan, peluang, kesempatan, seakan-akan angin berlalu, tidak ada harganya. Bahkan kadang berlalu dengan dosa, kemaksiatan, kerugian, seakan-akan tidak ada masalah. Seakan-akan tidak ada masalah. Dan kadang sebagian masalah, hal yang dianggap remeh, itu sangat besar di sisi Allah perhitungannya. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian menyangkanya itu ringan, padahal dia di sisi Allah sangatlah besar. Di sisi Allah sangatlah besar. Iya. Jadi perhatikan dari perumpamaan yang dibuat ini. Diperumpamakan dunia itu seperti air. Ya. Apa maknanya diperumpamakan seperti air? Ini air ya, perhatikan, turun airnya, ketemu dengan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, apa saja, keluar. Nanti setelah itu kering. Namanya tumbuhan, pohon, tidak ada yang kekal. Ada nanti dia mengering, hancur, hilang bersama angin yang menghembuskannya. Itulah kehidupan dunia. Awal kalinya indah, kelihatan bagus, ya, menggembirakan. Tapi setelah itu hilang, tidak ada yang dibawa dari kehidupan dunia itu. Iya. Ini di sini ketika diperumpamakan seperti air, dia diperumpamakan seperti air. Dari sini mana perumpamaan itu? Ada sebagian ahli hikmah, para ulama ahli hikmah, disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dan mana-mana yang disebutkan ini, mana yang bagus? Iya. Sangat benar sekali. Ditunjukkan oleh ayat-ayat yang lain. Jadi dikatakan oleh Al-Qurtubi, mungkin dari sejumlah ahli hikmah, kata beliau, innama syabbaha ta'ala ad-dunya bilma, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memperumpamakan dunia itu dengan air. Kenapa? Ada lima hal. Yang pertama, li'anna al-ma la yastakirru fi mawdhi' kadzalika ad-dunya la tabaqa ala wahid. Yang pertama, karena air itu tidak menetap di atas satu tempat. Demikian pula dunia, dia itu tidak kekal bersama satu orang saja. Tidak tetap bersama satu orang saja. Ya. Kalau kita ambil air ya, daun talas. Ya. Ada air di dalamnya. Air itu tidak akan menetap. Karena itu jadi perumpamaan di Indonesia. Orang yang tidak tetap pendiriannya dikatakan apa? Bagaikan air di atas daun talas. Nah, dunia kayak begitu. Iya. Dunia ini, kalau dia perempuan, perempuan yang paling tidak setia. Ya. Karena dia tidak bersama satu orang saja. Jelas ya? Dia tidak tetap pada satu orang. Kemana-mana. Jadi jangan berpikir seorang itu punya dunia, lalu yang dia bayangkan dunia ini bersama dia, bisa kekal bersamanya. Hanya milik dia saja. Dunia itu tidak ada yang seperti itu. Iya. Dunia itu tidak ada yang seperti itu. Baik, ini sudut yang pertama dari perumpamaan. Sudut yang kedua, iya. Dikatakan wa li'annal ma la yastaqimu ala halatin wahidah, kadzalika ad-dunya. Iya. Karena air itu tidak istiqamah di atas satu keadaan. Dunia juga seperti itu. Tidak istiqamah di atas satu keadaan. Jelas ya? Air itu kadang bening, kadang keruh. Ya. Kena kotoran, dia menjadi kotor. Kena najis, dia menjadi najis. Jelas ya? Nah, itu dunia. Seperti itu juga. Dia tidak istiqamah di atas satu keadaan. Berubah-ubah terus keadaannya. Hari ini ada yang bergembira, besoknya ada yang menangis, bersedih. Hari ini ada yang datang, mungkin di hari itu juga ada yang pergi. Hari ini ada yang lahir, mungkin di hari itu juga ada yang meninggal. Hari ini ada yang menang, mungkin besok dia kalah. Hari ini dia berjaya, mungkin besok dia dihinakan. Hari ini ada yang punya kedudukan, mungkin besok dia tidak ada status. Nah, itulah kehidupan dunia. Watilkal ayyamu nudawwiruha bainan nas. Itulah hari-hari kehidupan. Kami buat bergulir bersilih ganti di tengah manusia. Yang ketiga, wa li'anna al-ma' la yabqa wa yadhhab, kadzalika ad-dunya tafna. Karena air itu tidak ada yang kekal namanya air. Kalau air disiram apa saja, dia berada di satu tempat pun, dia tidak selalu di situ. Menguap, nanti habis. Habis air itu. Jelas ya? Demikian pula dunia. Dunia itu akan fana. Akan sirna. Dunia akan sirna. Iya. Yatba'u rajul talaha. Atau yatba'u al-jinazah talaha. Jinazah itu diikuti oleh tiga. Ayat baul mayit ya, dalam lafaz hari itu. Seorang mayit diikuti oleh tiga. Diikuti oleh siapa? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalannya. Duanya kembali pulang, satu yang tetap bersama dia. Yang pulang itu apa? Harta dan keluarganya kembali. dia punya rumah, dia bangun dengan susah payah, akhirnya juga menjadi warisan. Kalau tidak menjadi warisan, dia akan menjadi percekcokan. Akan datang suatu saat bersama dengan masa, bangunan yang dia bangun akan runtuh. Kadaluarsa, hilang juga. Dia punya istri, kalau dia sudah meninggal, siapa yang menjamin istrinya tidak menikah setelahnya? Hah? Kan begitu? Dunia seperti itu keadaannya. Tidak ada yang tetap. Nah, itu perumpamaan air. Air itu tidak ada yang tetap. Akan ada waktu dia sirna, dia pergi. Kemudian yang keempat, kenapa diperumpamakan air dengan dunia dengan air? Kata beliau, wali annal ma la yaqdiru ahadun ayyadakulahu wa la yaqtal. Kadzalika dunya la yaslamu ahadun dakhalaha min fitnatiha wa afatiha. Karena air itu tidak ada yang mampu masuk ke dalam air lalu dia tidak basah. Hah? Setan ada yang pernah masuk ke air terus dia keluar tidak basah? Ada yang seperti itu, angkat tangannya. Ya, kalau ada yang mau angkat tangan, bahaya ya. Baik. Jadi tidak mungkin ada yang masuk ke dalam air, kemudian apa? Tidak basah. Nah, itulah dunia. Tidak ada yang masuk di dalam lumpur dunia, lalu tidak terkena fitnah dan tidak terkena kerusakan dunia. Pasti ada kena fitnah. Ya. Ujian, cobaan, gunda gulana dan kesedihan yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Sudut yang kelima, diperumpamakan dunia dengan air, kata beliau, wali annal ma idza kana biqadari kana nafi'an mumbitan wa idza jawaza al-bidda kana dharran mublikan. Kadzalika dunya kafah minha yanfa wa fuduluha yadur. Ya. Air itu kalau dipakai seperlunya, itu tanamannya tumbuh bermanfaat. Coba saja kalau ada yang tanam bunga ya di sebuah tempat, dia simpan di rumah ya. Ya. Coba kalau disiram air berlebihan, akan mati tanamannya. Jelas ya? Membahayakannya. Sama dengan dunia seperti itu. Dan air kalau dipakai seperlunya bermanfaat, tapi kalau lebih membahayakan, menghancurkan. Dunia seperti itu juga. Kalau diambil seperlunya, dipakai sekadar yang diperlukan, itu bermanfaat. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak perlu, dia makan, diambil berlebihan, akhirnya membahayakannya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil dari dunia itu sekadar yang diperlukan saja. Bayangkan, kalau dihukum orang kalau mati, misalnya dia tidak menemukan makanan sama sekali dan pasti mati, ya maka diizinkan untuk memakan apa? Makan bangkai kalau ada. Akhirnya kan dia makan bangkai sekadar untuk apa? Menghindarkan dirinya dari kebinasaan saya, sekadar daruratnya saja. Dunia ini telah dibahasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis seperti bangkai. Ada hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari atau riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat beliau masuk ke sebuah pasar, melewati bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Melihat itu, Nabi mengangkat bangkai anak kambing yang sudah mati. Beliau katakan kepada para sahabatnya, siapa yang mau beli bangkai ini dengan harga 1 dirham? 1 dirham itu mata uang perak, murah sekali 1 dirham. Iya. Siapa yang mau beli dengan harga 1 dirham? Kata para sahabat, ya Rasulullah, Kami diberi saja belum tentu kami terima. Ini bangkai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu siapa yang ingin membeli, mengambil bangkai ini cuma-cuma? Kalau mau beli ambil saja cuma-cuma. Ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau dia hidup pun belum tentu kami terima, dia cacat. Dia cacat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi lad dunya ahwal 'ala Allah min hadhihi alaikum. Kata beliau, demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi kalian menghinakan bangkai. Itu posisi dunia. Dunia yang tiap hari kita kejar, kita habiskan umur kita, usia kita, dan kadang berkelahi terhadap dunia. Rupanya sikut menyikut, musuh memusuhi, ya tendang menendang, tertumpah darah karena dunia. Akhirnya dunia. Jelas ya? Dunia. Karena itu sebagian ulama yang berkata bahwa orang yang banyak mengejar dunia, ribut-ribut karena dunia, itu seperti anjing-anjing memperebutkan bangkai. Memperebutkan apa? Bangkai. Dan seorang penuntut ilmu, kalau dia belajar, kata sebagian ulama, kadar yang paling sedikit yang dipahami oleh seorang yang belajar ilmu adalah dia paham bahwa dunia itu hina di sisi Allah. Kalau dia tahu itu saja, itu kadar yang paling sedikit dia belajar. Iya. Ya, kalau seorang penuntut ilmu dia belajar, lalu dunia itu berharga di dalam dirinya, nah ini masalah ya. Iya. Ini masalah. Tidak ada masalah kalau seorang itu dia mencari dunia, tapi dunia tidak di hatinya. Dunia cuma di tangannya saja. Nah, itulah Nabi dan para sahabat seperti itu. Mereka punya dunia, iya. Mereka punya dunia, punya kehidupan. Iya. Ada yang punya dari istri 4, Nabi diizinkan istrinya lebih dari 4. Ini khusus Nabi ya. Jangan dia mengatakan mencontoh Nabi kemudian beristri lebih dari 4. Ya. Ini tidak benar ya. Ini kekhususan Nabi namanya. Kalau umatnya cuma diizinkan sampai berapa? Sampai 4 saja. Ya. Baik. Jadi ada yang diberi dari dunia, tapi dunia itu tidak di hati mereka, cuma di tangan saja. Tidak masalah perahu itu kalau dia berada di atas air, itu tidak masalah. Yang masalah kalau air berada dalam perahu. Ya. Kalau air masuk ke dalam perahu, tenggelam perahunya, habis. Nah, itu dunia seperti itu. Kalau dia masuk ke hati, itu akan membahayakan seseorang. Tapi kalau hanya di tangannya, dia gunakan pada hal yang bermanfaat, nah disitulah datangnya kebaikan. Baik. Jadi kalau seorang sudah mengenal hakikat dari dunia, dia akan mudah mengenal apa kehidupan yang sebenarnya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa mal hayatud dunya illa lahwu wa la'ib, wa inna ad-daral akhirata layyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu tiada lain kecuali hanya senda gurau dan permainan saya. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, andai kata mereka mengetahuinya. Ini diperhatikan ya. Orang yang tahu bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, itu harus dia punya ilmu, harus dia pelajari. Karena itu dikatakan dalam ayat, "Law kanu ya'lamun." Ya. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sungguhnya kehidupan akhirat itu itulah kehidupan yang sebenarnya andai kata mereka mengetahuinya. Dia perlu ilmu untuk hal itu. Dia perlu belajar. Apa kehidupan yang sebenarnya? Apa yang membuatnya hidup dengan kehidupan yang sebenarnya? Kalau dia tidak mengenal makna ini, subhanallah. Inilah hal yang membuat kehidupannya itu menjadi kehidupan yang terlantar, kehidupan yang sia-sia. Tapi kapan dia kenal kehidupan yang sebenarnya, insyaallah ta'ala itu akan membantunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga di sini, kita harus mengenal apa hal-hal yang menyebabkan kita itu bisa hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Iya. Apa perkara yang membuat seorang itu bisa hidup dengan kehidupan yang sebenarnya? Nah, kalau dia sudah hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, di sini dia juga mampu menghidupkan orang lain. Bisa dihidupkan orang lain. Dia bantu orang lain itu menjadi hidup. Iya. Tapi kalau dia sendiri tidak kenal apa kehidupan yang sebenarnya, bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa hidup? Dia sendiri adalah mayat. Dia menghidupkan orang lain. Iya. Dan ini tentunya tidak akan terjadi. Nah, kalau dia sudah mengenal kehidupan itu, dia bisa menjadi sebab manusia itu hidup. Orang-orang juga memperoleh dari kehidupan. Itulah tugasnya para nabi dan para rasul. Tugasnya pengikut para nabi dan para rasul dari para ulama. Mereka inilah yang menghidupkan manusia. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di muqaddimah beliau membantah kelompok Jahmiyah. Beliau membawakan khutbah yang sangat indah. Di antara jasa para ulama yang beliau sebutkan, wa yahya bihimul mauta, dan dengan kehidupan mereka, dengan adanya para ulama, orang-orang mati itu menjadi hidup. Kam min qatilin li iblisin qad ahyauha. Kam min qatilin li iblisin qad ahyauhu. Betapa banyak orang yang sudah terbunuh oleh iblis dihidupkan oleh mereka. Itu tugasnya para ulama, tugas pokoknya. Orang-orang yang berilmu menghidupkan orang-orang yang mati. Karena itulah orang-orang yang mengenal ilmu ini, para ulama ini, dan mengajak kepada kebaikan, berdakwah di jalan Allah, ini orang yang paling banyak pahala, paling besar kedudukannya. Iya. Sebuah ayat ya dalam Al-Quran patut kita renung. Mananya luas. Tapi ini bisa memberikan kepada kita peringatan-peringatan akan makna dari kehidupan. Iya. Ini waktu membatasi kita ya. Saya ingin membacakan di sini atau ingin mengulas 4 ayat yang di dalamnya kita bisa mengenal dari kehidupan itu bagaimana kita hidup dengan kehidupan yang sebenarnya dan menghidupkan diri kita. Ayat yang pertama di surah Al-Ma'idah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua kisah anak Adam yang saling membunuh. Iya. Siapa dua anak Adam yang saling membunuh ya? Hah? Habil dan Nabil. Kan begitu. Itu bahasa di kisah-kisah ya begitu. Kisah-kisah Israelian. Tidak kita benarkan, tidak juga kita apa? Kita dustakan. Ya kalau bahasa Al-Qur'an, watlu alaihim naba'a ibni Adam bil haq. Bacakan kepada mereka berita dua anak Adam dengan kebenaran. Jadi disebut dua anak Adam saya. Namanya siapa ya? Dua anak Adam ini dua-duanya disuruh berkurban, mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama diterima, yang kedua tidak diterima. Iya. Yang tidak diterima kurbannya ini, dia hasad kepada saudaranya. Akhirnya dia ingin bunuh saudaranya. Saudaranya sudah ingatkan tentang bahaya itu. Dan dia tidak mau meladeni saudaranya yang mau membunuh ini. Tapi tetap saja terjadi pembunuhan ini. Maka selepas pembunuhan ini, dikatakan di dalam Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Karena itulah kami telah menetapkan kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh jiwa, bukan karena lantaran dia membunuh dan bukan karena lantaran berbuat kerusakan, dia bunuh tanpa sebab, maka annama qatala an-nasa jami'an, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Iya. Seakan-akan dia membunuh seluruh apa? Seluruh manusia. Ini hati-hati ya. Ini orang membunuh ini. Seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Membunuh itu banyak bentuk ya. Sebagaimana menghidupkan juga banyak bentuk. Membunuh itu yang masyhur sama kita. Kalau di konteks ayatnya memang kan anak Adam ini membunuh saudaranya. Dia hilangkan jiwanya. Dia hilangkan nyawanya. Ada membunuh itu bentuk lain juga. Iya. Bagaimana membunuhnya? Dia hilangkan, dia jauhkan seseorang itu dari agama. Ya. Ini yang membuat manusia itu lari dari agama. Membuat orang yang benci kepada agama, mau belajar agama, itu mirip dengan membunuhnya. Mirip dengan apa? Membunuhnya. Ya. Karena itu kata sebagian ulama, yang menjauhkan manusia itu dari ilmu itu hanyalah iblis dan pembantu-pembantunya. Iya. Menjauhkan manusia dari ilmu itu hanyalah iblis dan siapa? Pembantu-pembantunya. Akhirnya membunuh ini akibatnya seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Iya. Kemudian dikatakan wa man ahyaha maka annama ahyan nasa jami'an. Dan barang siapa yang menghidupkannya, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Nah, ini kebalikannya kita lihat. Jiwa ini dia buat hidup. Maka akan seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Ya. Karena itu, yang masuk di dalam ayat ini yang memperoleh keutamaan sangat besar, itu ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan. Nah, ini menghidupkan manusia. Menghidupkan manusia. Ya kalau dia mengajak orang kepada kebaikan, kepada ketaatan, ini artinya dia hidupkan jiwa ini. Maka kalau dia hidupkan satu jiwa, itu seakan-akan dia hidupkan seluruh manusia. Dan masuk juga di dalamnya menghidupkan dari fisiknya. Nah, ini dokter-dokter dapat pahala di sini. Kalau dia mengobati orang, orangnya sampai sehat, nah itu dihidupkan orang dengan. Dia selamatkan orang dari apa? Dari kehidupan. Iya. Diselamatkan orang dari kehidupan. Jelas ya? Semua orang yang mati itu banyak bentuknya, yang kadang sakitnya itu sudah mati. Ya, ini tadi saya sudah terangkan, orang tidak mengenal agama, tidak mengenal petunjuk, itu sudah mati hakikatnya. Ada juga mati karena cinta. Nah, ini namanya menerapkan kisah ini. Ya. Saya ingatkan dari awal ya. Jadi ada orang yang dia ini sebenarnya sudah mayat cinta. Ya. Bagaimana keadaannya? Orang ini jatuh cinta kepada seorang. Akhirnya hidupnya tidak bisa tenang lagi kecuali bersama orang yang dia cintai. Sudah sakit dan sakit keras. Tidak lagi dokter yang bisa mengobatinya. Iya. Dia hanya perlu melihat orang yang dia cintai saja. Saya tidak sebutkan ya, dia cintai lagi. Orang yang mayat cintai laki-laki atau perempuan, saya tidak mau terangkan. Yang jelas orang yang dia cintai ini bukan mahramnya, atau tidak ada hubungan pernikahan, atau kadang dia milik orang lain, maksudnya sudah resmi menjadi suami istri bagi orang lain begitu. Hah? Jadi begitu kisahnya. Tapi subhanallah, dari pikir orang ini orang kata dokter, dia cuma perlu melihat orang yang dia cintai, dia sembuh. Iya. Jelas ya? Itu subhanallah ada ya, kalau kita baca di Al-Quran, Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf alaihi salam, ketika dibawa kepada Ubaidah, dia sudah tahu ini Nabi Yusuf datang. Begitu dilemparkan bajunya kepada dia, kembali dia melihat. Iya. Jelas ya? Dia perpisahan dengan anaknya itu membuat matanya memutih saking sedihnya. Perpisahan dengan Nabi Yusuf. Nah, ini Nabi ya. Baik. Jadi ini kena orang ini. Kejadian tersebut. Maka subhanallah, orang ini tadi yang dia dicintai oleh seorang ini, akhirnya dari fikihnya dia datang. Dia datang ke rumahnya, kemudian hanya berada di sekitarnya. Ya. Maka orang itu melihatnya langsung sembuh orang tersebut. Begitu dia keluar, ditanyakan kepadanya, kenapa? Maka orang ini berkata, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Siapa yang menghidupkan suatu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Nah, saya ingin hidupkan orang ini. Saya ingin hidupkan orang tersebut. Ini fikih ya, sebenarnya fikihnya ini detail bagus. Ya. Karena hal-hal yang seperti ini ringan ya. Ringan. Jadi kalau ada orang sakit, misalnya laki-laki sakit, tidak ada dokter kecuali perempuan, maka boleh dokter perempuan memeriksa, kan begitu? Dengan alasan darurat. Nah, ini dia hanya hadir, sekadar hadir. Orang melihatnya saja. Ya, membuat orang ini sembuh. Ini bentuk dari pengobatan. Tapi dia meniatkan sesuatu yang besar. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan apa? Seluruh manusia. Dihidupkan seluruh manusia. Baik. Jadi pada hal yang menghidupkan ini luar biasa. Kalau seorang mengenalnya. Seorang mengenalnya. Dan kehidupan yang paling indah itu menghidupkan. Itu di dalam ilmu, di dalam keimanan, dan di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan salih. Ini kehidupan yang paling indah. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana beliau menghidupkan para sahabatnya. Beliau pesan kepada Abu Hurairah, tiga hal jangan sampai dia tinggalkan. Witir sebelum dia tidur, kemudian sholat tiga sholat apa namanya puasa tiga hari dalam sebulan, kemudian sholat duha. Itu wasiat Nabi kepada siapa? Abu Hurairah, untuk membuat hidup Abu Hurairah dengan tiga hal ini. Iya. Beliau berpesan lagi kepada sahabat yang lain dengan hal-hal tertentu. Sebagian amalan dia pegang dalam hidupnya, itulah kehidupan dia. Dia jaga, dia pelihara. Dia bisa hidup dengan hal itu. Iya. Maka ini ayat perlu kita renungi. Wa man ahyaha, siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Menjadi lebih besar pahalanya ketika di dalam perbuatannya dia menyelamatkan orang dari kematian, dari kebinasaan. Sama di dalam masalah sedekah ya. Kalau orang bercerita tentang membantu saudara-saudara kita di Lombok, iya. Nah, itu masuk di dalam pembahasan ayat ini. Karena menyelamatkan orang dari apa? Dari kebinasaan. Iya. Cuma kalau tidak ada yang membantunya, tidak ada yang memberikan dari makanan, iya. Maka akan mati misalnya kelaparan, terlunta-lunta, jatuh di dalam bahaya. Jadi menyelamatkan di kondisi itu akan lebih besar maknanya, lebih besar maknanya, nilainya. Karena dia masuk di dalam apa? Menghidupkan jiwa. Iya. Maka ini dari kehidupan yang sebenarnya. Seorang mukmin itu subhanallah. Dia gembira kalau dia lihat orang yang kesusahan bergembira. Dia melihat orang yang kesusahan bergembira. Itu dari dihitung dari afdalil amal, amalan yang paling afdalnya. Iya. Wa afdalu a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling afdal di sisi Allah adalah kegembiraan yang seorang masukkan kepada seorang muslim. membuatnya bergembira dengan hal tersebut. Atau suatu hal yakshif bihi, yakshif anhu kurbatan, atau dia menyelamatkan, menyingkap dari muslim ini suatu bahaya besar yang menimpanya. Au yatrudan kujuan, atau dia tolak darinya kelaparan. Ini semuanya dihitung sebagai afdalul a'mal, amalan yang paling afdal. Karena itu jangan ditelantarkan dari kebaikan-kebaikan yang seperti ini. Iya. Kadang kalau kita sekarang ini 50 ribu, 100 ribu, tidak begitu bernilai bagi kita. Tapi bagi orang-orang tertentu, di tempat tertentu, di kondisi tertentu, maka itu mungkin sangat bernilai. Sangat besar sekali dari manfaatnya bagi mereka. Nah, maka ini pintu-pintu kebaikan. Ingat, siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Baik, ini ayat yang pertama yang ingin saya jelaskan. Ayat yang kedua di surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, istijabalah kalian kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian dipanggil kepada hal yang menghidupkan kalian. Ya. Kalian dipanggil pada hal yang menghidupkan kalian. Baik, itu di surah Al-Anfal ya, ayat ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, istijabah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Kalau kalian diajak kepada hal yang menghidupkan kalian. Jadi ingat ya, Rasulnya, itulah kehidupan yang sebenarnya. Ya. Karena seruan Allah dan Rasulnya itu untuk kehidupan kita. Itulah yang menghidupkan kita. Itulah yang menghidupkan kita. Bahasa ayat di sini, lima yuhyikum, pada hal yang membuat kalian hidup. Iya. Pada hal yang membuat kalian hidup. Ya. Kata As-Suddi rahimahullah dalam tafsir beliau menafsirkan ayat, maksudnya di sini keimanan. Karena orang kafir itu mati, dia hidup dengan keimanan. Kata Qatadah, kehidupan itu adalah Al-Qur'an. Terdapat dalam Al-Qur'an itu terdapat kehidupan. Dan Al-Qur'an itulah an-najah, keselamatan, wal ismatu fid darain. Dan ismat, penjagaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini penafsiran benar ya. Karena Al-Quran itu menghidupkan. Al-Quran itu apa? Menghidupkan. Iya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman tentang beliau, "Alaika wahid." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Disebut Al-Quran ini, agama ini sebagai apa? Ruh. Tahu artinya ruh ya? Tanpa ruh seorang bisa hidup atau tidak? Tidak ada kehidupan tanpa ruh. Maka ruh ini yang menghidupkan. Itulah agama. Kamu tadinya wahai Nabi Muhammad tidak mengenal apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran, dan tidak mengenal apa itu iman. Iya. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Jadi seorang begitu istijabah kepada Allah dan Rasulnya. Dibacakan ayat Al-Quran, dia dengarkan. Ada hadis Rasulullah, dia taati. Segala perintah Allah dia laksanakan. Segala yang dia larang ditinggalkan. Ini namanya, dia istijabah kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang membuat kita hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Jadi harus dipahami bahwa istijabah ini itulah kehidupan. Iya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, manusia dibagi dua lagi dengan pembagian yang lain. Allah firman, "Fa'ilam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahu." Kalau mereka tidak istijabah, tidak menjawab dakwah engkau Nabi Muhammad, ketahuilah bahwa mereka ini mengikuti hawa nafsu. Hanya ada dua. istijabah kepada Allah dan Rasulnya, atau mengikuti hawa nafsu, atau mengikuti hawa nafsu. Jadi istijabah ini yang membuat seorang hidup, membuat seorang itu hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Iya. Dan di dalam istijabah kepada Allah dan Rasulnya itu terkait dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mengambil tuntunan darinya, inilah yang menyebabkan hidupnya menjadi kehidupan yang bahagia, dan dia tidak akan merugi, tidak akan tersesat jalannya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yawma al-qiyamati a'ma." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Itu jaminan. Istijabah kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk, dijamin tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tapi sebaliknya, siapa yang berpaling dari mengingat kepada Allah, zikir bisa diartikan Al-Quran, mengingat Allah bisa diartikan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak arti zikir. Siapa yang berpaling dari zikir, Al-Quran ini mengikuti petunjuk, maka untuk dia kehidupan yang sempit. Apa arti kehidupan yang sempit? Ada dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan kehidupan yang sempit, dia susah hidupnya, sedikit rezekinya, disempitkan. Ini sebab kefakiran kalau dia berpaling. Dari mengatakan kehidupan yang sempit itu adalah kesempitan di alam kubur, karena di alam kubur itu seorang yang berdosa, orang kafir, munafik, ini ketika dikubur dihimpit kuburannya. Kuburan itu menghimpit dirinya sampai tercerai-berai tulang belulangnya. Oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili, ayat ini dijadikan dalil tentang adanya adab kubur. Ini bencana yang pertama, dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan bencana yang kedua, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini luar biasa ya. Karena dia buta di dunia, maka akibatnya dia buta di mana? Di akhirat jin. Sebagaimana firman Allah di tempat lain, surah Al-Isra, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalan dia. Iya. Hati-hati. Ingin baik, hargai nikmat dan karunia Allah. Kita ini diberi kehidupan. Ya. Diutus kepada kita seorang rasul. Huwallazi ba'atha fil ummiyyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus di tengah orang-orang yang tidak bisa membaca seorang rasul. Itu bahasa ayat ba'atha. Tahu artinya ba'atha dalam bahasa Arab? Hah? Ba'atha ini membangkitkan. Orang yang mati dibangkitkan, itu ba'atha namanya. Jadi utusnya rasul ini itu menghidupkan. Menghidupkan orang-orang yang mati. Orang-orang yang tadinya kafir dengan keislaman dia menjadi hidup. Itu makna ba'atha. Dihidupkan. Jadi luar biasa kehidupan, subhanallah. Karena itu nikmat yang sangat besar. Apabila seorang hamba diberi oleh Allah taufik, dia cinta mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti jalan As-Salaf, berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabatnya. Itu nikmat yang sangat besar, yang hendaknya selalu dikenal dan dihargai oleh seorang hamba. Iya. Kemudian ayat yang ketiga, saya sudah singgung tadi ayatnya ya, di surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Baik. Di surah Al-An'am di ayat 132 atau 123. Baik. 122 ya, ayat 122. Awaman kana maitan fahyainahu. Apakah orang yang tadinya dia bangkai lalu kami hidupkan dia? Apa artinya kami hidupkan? Dihidupkan dengan ilmu, dihidupkan dengan keimanan, dihidupkan dengan amalan saleh. Itulah kehidupan. Itu kehidupan yang sebenarnya. Fahyainahu, dia menjadi hidup. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan untuknya cahaya. Yamshi bihi binnas, dia berjalan dengan cahaya tengah manusia. Nah, ini keindahannya kalau seorang sudah belajar, dia sudah hidup, Allah beri untuknya cahaya. Manusia dalam kegelapan dia punya cahaya. Punya cahaya. Bahkan manusia yang dekat kepadanya merasa terang dengan cahayanya. Nah, itu orang-orang yang sudah hidup dengan ilmu, dengan keimanan, dengan amalan yang saleh. Fahyainahu, kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nuran cahaya. Dan dia berjalan dengannya di tengah manusia. Apakah orang yang seperti ini sama? Kaman mataluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Seperti orang yang di dalam kegelapan. Ya, dhulumati ya, kegelapan di atas kegelapan. Dia mayat di situ, dibungkus lagi kegelapan di atas kegelapan. Terus dia tidak mau keluar darinya. Cinta dengan hal tersebut. Ini betul-betul mayat. Orang yang sudah mati sebelum dia meninggal. Orang yang sudah diberi tanda kuburan sebelum dia dikubur. Iya. Laisa man mata fastaraha bimaitatin. Innal mayyitu mayyitul ahya'i. Tidak setiap orang yang mati itu dia beristirahat dengan kematian. Jangan disangka seorang mati keluar ruhnya ajalnya lalu dia istirahat dari kematian. Kematiannya menjadi peristirahatannya. Tidak. Nah, semua orang seperti itu. Itu seorang mukmin saja. Dia beristirahat dari keletihan dunia. Tapi selain mukmin, tidak. Dia tidak beristirahat dengan kematian. Yang dikatakan mati itu orang yang sebenar-benarnya mati itu sebenarnya orang yang mati sementara dia masih hidup. Nah, itulah orang yang mati sebenarnya. Sebagaimana orang yang hidup sebenarnya itulah orang yang mengenal arti dari kehidupan. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Iya. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang keempat, ayat di surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal dengan amalan kehidupan yang baik. Ya. Ini ayat yang ke-97 dari surah An-Nahl. Sini diterangkan kehidupan yang sebenarnya, hayatan thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah? Sebagian ahli tafsir mengatakan rezeki yang halal. Tetapi hayatan thayyibah adalah kehidupan di surga. Nah, dari situlah sebagian ulama yang berkata, siapa yang tidak merasakan surga dunia, dia tidak akan masuk di surga akhirat. Surga dunia itu itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau dia sudah mengenal dari kehidupan yang sebenarnya, dia akan merasakan surga dunia ini. Nah, surga dunia inilah yang memasukkannya ke surga apa? Ke surga akhirat. Nah, itulah hayatan thayyibah. Tapi ingat syaratnya, man 'amila salihan, siapa yang beramal dengan amalan salih, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin. Dua syarat. keimanan dan apa? Amalan saleh. Iya. Maka orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan, maka inilah yang akan mendapatkan apa? Mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Dia hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Iya. Sisa dipelajari apa itu iman. Iman itu keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh. Iman itu punya banyak cabang. Iya. Lebih daripada 70 cabang keimanan. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah, paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasa malu adalah bagian dari apa? Keimanan. Iya. Semua bagian dari keimanan. Dan disertakan di sini amalan salih. Amalan salih ketika diikutkan bersama iman, amalan ini bagian dari keimanan. Dikhususkan di situ, khusus. Ya, ini pengkhususan tentang pentingnya. Iya. Mimba ataf al-khas al-an. Diikutkan yang khusus kepada yang umum. Jelas ya? Karena amalan itu bagian dari keimanan. Dan hakikat dari keimanan. Iya. Karena itu amalan salih ini dari hal yang menumbuhkan iman. Dan itulah kehidupan. Sebenar-benar kehidupan. Sebenar-benar kehidupan. Dan ini tidak dirasakan, tidak dipahami kecuali orang yang merasakannya. Bagaimana dia mengenal iman itu? Dia mengenal manisnya iman, lezatnya iman. Dia merasakan bagaimana kenikmatan iman itu masuk ke dalam tulang-tulangnya, masuk ke dalam dirinya. Tapi perlu diketahui iman itu tidak datang dengan sendirinya. Dia perlu belajar. Dia perlu mengetahui, mengilmui. Nah, itulah tadi saya sebutkan bahwa ilmu agama itu adalah sebab kehidupan yang sebenarnya. Dan yang paling luas manfaatnya untuk menghidupkan seorang hamba. Kalau dia belajar ilmu dengan benar, maka ini Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah mengajarkan Al-Quran dan apa? Yang mengajarkannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, maka Allah akan buat dia faqih, paham di dalam agama. Ini dua hadith ya. Ya. Hadith yang pertama tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi Uthman ibn Affan riwayat Al-Bukhari. Dan hadith yang kedua, hadith Muawiyah bin Abi Sufyan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalau yang pertama riwayat Al-Bukhari saja. Baik. Jadi ayat yang keempat ini di surah An-Nahl ayat 97 ini menjelaskan kepada kita bagaimana seorang itu hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bahagia. Syaratnya ada. Man 'amila salihan, siapa yang beramal dengan amalan salih. Amalan salih apa saja? Tapi harus diketahui amalan salih itu kata para ulama harus terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama tauhid, syarat yang kedua ikhlas, dan syarat yang ketiga muta'at Nabi. Mengikuti Nabi. Terpenuhi tiga syarat ini, maka itu disebut sebagai amalan yang salih. Siapa yang beramal salih, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mu'min. Dengan tadi iman yang saya terangkan. Banyak cabangnya, dan pokok iman itu ada enam. Itulah yang disebut rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah mencakup keimanan akan adanya Allah, keimanan akan rububiyah Allah, keimanan terhadap uluhiyah Allah, keimanan terhadap nama-nama dan sifat-Nya. Yang kedua keimanan kepada malaikat, yang ketiga keimanan kepada kitab-kitab, yang keempat keimanan kepada rasul. Khusus kita umat Islam ada keimanan khusus pada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, keimanan kepada hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat itu mencakup kehidupan kubur sampai perjalanan ke negeri akhirat itu. Bagaimana dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Ada telaga, ada syafaat, ya ada penantian, ada timbangan, ada arq, ada hisab, ada timbangan, ada jembatan yang dihamparkan, ada neraka dan ada surga. Semuanya bagian dari kehidupan negeri akhirat. Dan yang keenam, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itu pokok dari keimanan. Ini semuanya perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Dan seorang apabila mempelajarinya, itulah kehidupannya. Itulah kehidupannya. Seorang mukmin itu, dia selalu bercahaya hidupnya. Ya. Di kondisi apapun. Dan cahayanya itu sepanjang imannya ada tidak akan padam. Yang ada itu cuma redup. Iya. Karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Tapi sepanjang dia mukmin ada keimanan, maka cahayanya tidak akan padam. Inilah yang dia jaga. Dia perlu istiqamah di dalam ucapan dan amalan. Perlu istiqamah di dalam belajar ilmu, tadabbur terhadapnya dan mengamalkannya. Iya. Dan ini semuanya adalah sebab-sebab kehidupan. Ini pokok dan dasar-dasar yang membuat seseorang itu bisa hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian malam hari ini ada manfaat untuk semuanya dan bisa menjadi bekal bagi kita semua guna memperoleh kehidupan yang sebenarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita semua dengan ilmu, dengan keimanan, dengan amalan yang salih, dan membuat kita berada di taman-taman surga dunia yang kemudian memuliakan kita semua kelak di kemudian hari dengan taman-taman surga di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan yang Allah taala. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua selalu diberi afiat, dijauhkan dari dosa dan maksiat, dijauhkan dari dosa dan malah dijauhkan dari musibah dan malapetaka. Di penjuru dunia ini, semoga Allah melapangkan dada mereka dengan keimanan, memberikan kebahagiaan di hati-hati mereka, dan memberikan kesabaran terhadap musibah yang menimpa. Apakah mereka yang sedang berada di kamp-kamp pengungsian, di tenda-tenda sederhana, tempat menetap sementara, ataupun mereka sedang berada di dalam perjalanan meninggalkan kampung halalannya, tanah kelahirannya, karena musibah-musibah yang menimpa. Dan semoga Allah memberikan afiat untuk kita semua di dalam hal tersebut. Iya. Ini dari kehidupan yang hakiki, mana kehidupan yang sebenarnya. Kita cintai untuk diri kita, dan kita cintai untuk orang lain. Kita cintai untuk saudara-saudara kita. Maka mari kita berlomba-lomba untuk menghidupkan diri dan menghidupkan manusia. Menghidupkan manusia dengan cara menyebarkan ilmu, berdakwah di jalan Allah, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada keimanan, membantu orang-orang yang tertimpa musibah, menyelamatkan manusia dari kebinasaan, menyelamatkan dari kesusahan. Ya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim wallahu ta'ala. Baik. Selesai ya? Baik. Mungkin ada tadinya saya bilang tidak ada tanya jawab, tapi sudah ada pertanyaan yang diajukan. Mana yang lebih afdal antara seorang mendakwakan agama Allah pada satu kaum atau seorang ilmuwan membuat suatu penemuan untuk kemaslahatan umat? Karena saya pernah mendengar dan ingin verifikasi sebuah perkataan yang berbunyi kekasih Allah itu tidak semuanya ulama. Bisa saja seorang ilmuwan yang terus berada di laboratoriumnya karena membuat sebuah penemuan untuk kemaslahatan umat. Ya, ini bahasa apa namanya kasih Allah itu tidak semuanya ulama dan seterusnya. Ini namanya kalimat bersayap. Nah, mungkin benar, mungkin apa? Mungkin salah. Kebanyakan yang menggunakannya orang-orang yang kadang dia dalam sebuah kegiatan banyak kelirunya tapi membela diri dengan cara seperti itu. Ya. Disuruh belajar, ya, dosa begitulah. Nah, semua orang itu harus jadi ulama. Hah? Ya betul, nah semua orang harus jadi ulama. Umat ini perlu kepada ulama. Kalau kamu enggak belajar, kapan akan muncul ulama di tengah umat? Jelas ya? Kalau dari sisi apa yang ditanyakan memang benar. Kadang dia bukan ulama, dia ilmuwan umum misalnya, dapat penemuan untuk kebaikan banyak manusia. Dari sudut itu dia dapat kebaikan. Dari sudut itu. Tapi ketika dia enggak belajar ilmu agama, dia itu di hakikatnya masuk ke dalam hitungan orang-orang yang jahil. Kalau dia tidak belajar ilmu agama, ya. Kalau dia ada dari tauhid yang membenarkan tauhidnya, maka itu adalah amalan yang bermanfaat. Tapi kalau dia tidak belajar ilmu agama sehingga dia jatuh di dalam kesyirikan, apalagi banyak ilmuwan karena sangat ilmuannya dia merasa dirinya lebih tinggi daripada Allah, nah, itu banyak dari ilmuwan yang seperti itu ya. Dari orang-orang yang menganggap dirinya banyak penemuan sehingga lupa daratan, lupa lautan, lupa semuanya. Tidak ada dia. Maka ini adalah hal yang tidak baik. Ini minta nasihat untuk para pemuda. Nasihat khusus untuk para pemuda dan khusus untuk orang tua. Kenapa harus dibedakan para pemuda dan orang tua? Kalau nasihat khusus para pemuda, cepat kawin, kan begitu? Bagi siapa yang belum kawin, supaya menjaga kehormatan agamanya. Kalau nasihat khusus untuk orang tua, ya ingat saja bahwa usia tua itu adalah tanda bahwa dia harus banyak apa? Banyak berbekal. Nah, itu kan semua ada hal-hal khusus sebenarnya pada hal-hal tertentu, perkara-perkara penting, bagus untuk diingatkan. Hanya saya seorang muslim dan muslimah, di kondisi apapun, umurnya masih muda maupun tua, itu tidak ada perbedaan dari sisi kewajiban bersegera untuk beramal. Iya. Wa kam taqaddama asy-syaibu qabla asy-syubbani. Apa wa kam taqaddama asy-syubbani qabla al-masyibi. Betapa banyak orang-orang tua itu meninggal lebih dahulu daripada anak muda. Apa? Betapa banyak anak-anak muda meninggal lebih dahulu daripada apa? Orang tua. Ya, yang dipikir waksia muda itu wasiat orang tua supaya berbekal, ini anak muda tidak penting. Tidak, semuanya bermanfaat. Orang tua juga perlu dikasih nasihat kadang untuk menikah juga. Ya. Kalau dia tidak menikah, bisa menjatuhkannya ke dalam fitnah. Bisa menjatuhkannya ke dalam apa? Ke dalam zina. Itu kan dilihat kondisinya. Kayak bagaimana? Baik, makanya saya nasihatkan untuk semua ya. Yang pertama adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan. Yang kedua, giat di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, giat di dalam mencari lahan-lahan amalan saleh. Kemudian yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang bisa mengajaknya berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang kelima, dia hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi perkara-perkara yang mengandung syubhat di dalam agama. Ini sekarang ini pintu syubhat, ini pintu yang sangat berbahaya. Karena semua orang punya HP. Ya, segala bentuk media, wasilah bisa sampai kepadanya secepat mungkin. Tadinya dia lihat sesuatu, dia ingin senyum-senyum saja. Ketawa-ketawa saja, karena kebetulan yang ceramah memang lucu. Ya. Tapi isinya kadang dia dapat syubhat di dalamnya. Dia tidak mengerti bahwa itu bisa membahayakan dunia dan akhiratnya. Maka ini pintu jangan dibuka oleh seorang hamba di dalam dirinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Baik, saya enggak bisa membuka sesi tanya jawab ya. Selesai. Hmm? Sampaikan tadi dengan pokok-pokok. Baik, saya. Jadi saya untuk majelis. Baik, saya untuk apa yang saya terangkan, saya cukupkan sampai situ. Kemudian ini terkait dengan masalah apa yang saya singgung tadi dalam ceramah terkait dengan peduli saudara-saudara kita yang berada di Lombok. Ini mungkin juga perlu kita beri dari perhatian ya, terkait dengan doa untuk mereka di sana, juga sumbangan yang terkait dengan materi apa yang diperlukan untuk saudara-saudara kita di sana. Ini juga dari hal yang diperlukan ya. Dan kita di Sulawesi Selatan dan Barat secara umum, alhamdulillah kawan-kawan dari berbagai pondok pesantren, dari berbagai markas ilmu itu telah menyalurkan berbagai sumbangan di sana. Kegiatan-kegiatan baik berjalan dan sedang berjalan dan masih berjalan, kemudian masih perlu untuk diberi beberapa bantuan. Dan secara khusus kita di markas dakwah untuk bimbingan dakwah, talim dan keamanan berpikir, peduli dakwah itu punya kegiatan-kegiatan. Nah, kami selain daripada menyalurkan bantuan berupa materi, kita juga memberikan bantuan dari sisi maknawi. Apakah dengan langsung berangkat ke sana? Kalau ada yang mau berangkat ke sana, silahkan daftar aja di kawan-kawan panitia. Kita ada rencana mau bersama dalam satu pesawat, mau charter pesawat untuk ke sana. Siapa yang ingin ikut, ya silahkan. Ini pintu terbuka untuk semuanya. Dan juga kita membagi buku ya. Nah, ini mungkin sebagiannya dapat buku, tapi tidak semuanya dapat ya. Ada sebagian dapat buku apa, renungan bermakna saat musibah melanda. Nah, ini renungan untuk kita semua. Di saat musibah itu, yang kena musibah, yang tidak kena musibah itu perlu berenung agar supaya musibah terangkat. Buku-buku itu di sana. Jadi silahkan untuk siapa yang ingin berpartisipasi di dalam hal tersebut, itu sangat diharapkan sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk saudara-saudara kita ya. Bagi siapa yang ingin, mungkin sebagiannya sudah ada yang memberikan sumbangannya ya, dari bantuannya. Bagi siapa yang ingin melipat gandakan dari bantuannya, itu adalah hal yang bagusnya dan disyukuri untuk semuanya. Ya wallahu ta'ala. Baik. Ya, baik ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita telah maklum bersama bahwa acara ini acara tahlil akbar, merupakan rangkaian acara safari dakwah, dan diikutkan pula penggalangan donasi untuk penduduk Lombok. Jadi di hadapan jemaah beredar kotak infak untuk saudara-saudara kita, untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Lombok yang terkena musibah gempa bumi. Dan insyaallah untuk tim peduli dakwah di markas dakwah itu akan berjalan, dan kami berangkat dengan menggunakan pesawat komersil dengan biaya tiket pesawat PP Rp1.480.000 menggunakan pesawat Garuda insyaallah, dan akan dibuka atau insyaallah berangkat sekitar tanggal 9 September insyaallah kurang lebih, dan kembali sekitar tanggal 16, jadi selama sepekan di sana, pulang satu pekan kemudian, jadi tanggal 9 hingga 16 September insyaallah. Oleh itu bagi ikhwan jamaah kaum muslimin hadir wal hadirat yang ingin bergabung bersama kami, bisa menghubungi nanti panitia. Insyaallah pengumumannya akan di broadcast, akan diumumkan dalam waktu dekat ini insyaallah. Dan bagi jemaah yang ingin menyalurkan bantuannya berupa dana atau yang semisalnya, bisa juga masukkan di koper infak yang panitia sebarkan ya, yang panitia sebarkan melalui lembaga zakat pemerintah insyaallah. Dan juga kami sampaikan bahwa rangkaian acara safari dakwah ini merupakan perjalanan dari beberapa kota. Insyaallah kita akan, ini merupakan kota kedua setelah tadi sore pada asal kita di Masjid Kuba Kabupaten Pangkep, dan insyaallah akan melanjutkan besok pada subuh di Masjid Raya Pindrang Kabupaten Pindrang, dan dilanjutkan pada salat zuhur besok di Masjid Agung Sengkang Wajong ya. Dan terakhir insyaallah di kota Palopo di hari Ahad pada subuh hingga salat zuhur. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan terkait kegiatan safari dakwah bersama guru kita Ustaz Abdul Rahman Hamas Musi Hafizahullah Ta'ala. Jadi demikian apa yang bisa kami sampaikan terkait kegiatan kita di rangkaian acara seperti kemarin. Tak sebagainya, kami ucapkan jazakumullah khairan. Jadi kami harap ya yang tadi tentang pembakaran, insya Allah di tanggal 16 September hingga tanggal 21. Jadi bangga tanggal 16 September hingga tanggal 21 September.